على آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian Bulughul Maram karya Hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih pada hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah SAW dikafani dengan 3 kain putih sahuliyah. Hadis mengajarkan kepada kita bahwa yang masyru', yang disyariatkan, kafan itu 3 lembar pada jenazah dan tidak digunakan padanya pakaian lain, gamis, imamah atau yang lainnya. Artinya cuma murni 3 lembar kain kafan itu saja yang membungkus jasadnya. Hadis pula mengajarkan bahwa yang lebih afdol kafan itu berwarna putih. Adapun bahan yang dipakai, kain apa, karena hadis Aisyah menyatakan kursuf dari katun atau sejenisnya, ihtimal memungkinkan untuk dijadikan pendalilan bahwa yang lebih afdol kain itu pun berbahan katun. Namun yang lebih dalam mungkin fuqaha membahas bahwa kalau itu bahan yang panas, kain yang panas atau kasar, dikhawatirkan dengan itu akan cepat merusak, mempengaruhi jasad mayit karena bahannya yang kasar atau panas. Nah, beda dengan bahan katun yang cenderung lembut dan dingin. Al-muhim, dari sisi itu mungkin, selama tidak bermahal-mahalan, tidak berbangga-banggaan karena jasadnya fulan bin fulan, kain yang mahal dipakai, dibeli untuk jasadnya, tercela. Kain yang wajar untuk menutupi jasadnya. Hadis pula menunjukkan bahwa kafan dituntut untuk menutupi seluruh jasad mayit. Karena lafaz hadis kufina fi thalathati athwab, dikafani pada 3 kain. Fi di situ diistilahkan dzarf, artinya meliputi dan betul-betul membungkus seluruh jasad mayit, harus tertutup dengan kain kafannya. Oleh karena itu pula, jika memang tidak didapati kafan yang mencukupi seluruh jasad mayit, maka sisanya dikafani dengan dedaunan atau rumput kering, rumput ilalang atau semisalnya. Berdalilkan dengan hadis Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau terbunuh syahid di perang Uhud, karena Mus'ab termasuk syuhada Uhud, yang ada pada jasad beliau cuma burdah, yang beliau pakai. Ketika para sahabat mencoba mengangkat burdahnya untuk menutupi bagian kepalanya, diangkat, maka terbuka, tersingkap kakinya. Ditarik ke bawah untuk menutupi kakinya, terbuka bagian kepalanya. Maka Rasulullah perintahkan untuk mereka menutupi kepalanya, kemudian untuk kakinya ditutup dengan idkhir. Idkhir itu semacam rumput ilalang yang kering. Nah, ini dibungkus, ditutupi demikian, diikat, menutupi kakinya. Karena syahid tentunya dikafani dengan pakaian yang dia gunakan. Tinggal permasalahan yang juga fuqaha bahas, kalau gak ada kain, gak ada kain kafan, bahkan jenazah didapati tidak berbusana sama sekali dan tidak ada pakaiannya, daun rumput juga gak ada, apa solusinya? Para ulama sebutkan kalau memang itu terjadi, jika terjadi, maka ditutupi jasadnya dengan tanah dari kuburannya. Nah, ini tutupi tanah begini untuk menutup auratnya ini ya. Mereka sebutkan toh dia manusia dari tanah dan akan diletakkan di tanah juga. Maka tidak masalah kalau kemudian jasadnya ditutup atau dibungkus dengan tanah. Namun ini, yang pendapat ini perlu dikaji lebih jauh karena khawatir masuknya takalluf, memberatkan diri, memaksakan diri dengan sesuatu yang syariat pun tidak memerintahkan sejauh itu. Ditambah lagi, kalau itu dengan tanah, yulawith, mengotori mayit. Kalau rumput daun kan kering, sehingga bersih, mayit tetap terjaga. Adapun tanah, apalagi tanah liat, agak-agak basah, maka jasad ini akan kotor dan ternoda. Padahal dimandikan tujuannya untuk bersih. Apa artinya kemudian kalau dikasih tanah, diteploi tanah kubur atau semisalnya, menodai jasad mayit ini yang terhormat. Sementara kita disyariatkan mensucikan, memandikan. Nah, maka yang lebih dekat mungkin kepada kebenaran, wallahu a'lam, kalau memang tidak didapati apa-apa, seandainya terjadi, nggak ada kain, nggak ada kafan, nggak ada baju, nggak ada rumput, nggak ada daun, nggak ada apa-apa, ya sudah, dikubur apa adanya, telanjang, bulat. Toh di yaumul qiyamah semua orang, masing-masing laki, perempuan, tua, muda, muslim, kafir, semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Walaupun yang dikafani kelak akan dibangkitkan juga dalam keadaan telanjang. Rasulullah katakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan, uratan, ghurlan, buhma. Lalu Rasulullah baca kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Manusia itu akan dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan hufat. Hufat, telanjang dari alas kaki. Enggak sandalan, enggak sepatuan. Telanjang kaki. uratan, telanjang busana, tidak sehelai benang pun ada di tubuhnya. Ghurlan, ghurlan pada lelaki kondisi ketika dia belum dikhitan, belum disunat. Buhman, dalam keadaan dia tidak membawa apapun sedikitpun dari dunianya, dari harta bendanya. Lalu Rasulullah baca ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana awal kami ciptakan mereka, kami kembalikan seperti sedia kala. Artinya manusia dilahirkan tidak beralas kaki, tidak berbusana sehelai benang pun, telanjang dia lahir dari ibunya. Dan dalam keadaan tidak dikhitan, belum dikhitan, dan tidak membawa apa-apa. Dia lahir membawa apa? Punya apa? Enggak punya apa-apa. Cuma teriak oek gitu saja. Seperti itu manusia awal diciptakan, seperti itu pula mereka akan dibangkitkan di yaumul qiyamah. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat selama hidupnya. Enggak ada benang sehelai pun di tubuhnya, enggak ada alas kakinya, enggak ada harta pun sedikit yang dia bawa, telanjang alas kaki. Yang bersama dia hanya amalannya. Yang baik ia membawa amalan baiknya, yang jelek ia akan mempertanggungjawabkan segala yang telah dia pernah perbuat. Al-Muhim itu dibangkitkan begitu. Maka enggak masalah kalau kemudian mayit ini dikubur apa adanya, tanpa busana. Kalau ada pertanyaan, apa mungkin, apa iya ada orang enggak ada kainnya, enggak mungkin sekali. Terlebih di zaman beberapa ratus tahun yang lalu, terkhusus di daerah Arab sana, kalau mereka berdagang, kafilah dari satu kota ke kota lain atau negeri satu ke negeri lain, terkadang tidak aman dari penjarahan, perampokan. Dan kalau sudah ngerampok, disapu bersih. Bukan sekedar barang dagangannya, sak baju-bajunya suruh ngelepas. Suruh ngelepas. Dan itu sangat mungkin. Artinya zaman itu, zaman yang sangat minus dan serba kekurangan, maka sangat mungkin segalanya terjadi. Makanya kata para ulama, Adun Ibn Utsaimin pernah menceritakan, ada orang yang mati hidup lagi. Sebetulnya bukan mati sungguhan, mungkin kalau istilah sekarang mati suri, yang sampai digelari dengan hamilu kafani, orang yang membawa atau mengambil kafannya. Nah, ini singkat cerita, ini orang dianggap mati, dimandikan segala macam, sudah sholati, ini sampai dikubur. Dikubur di zaman itu ya, karena minus dan kekurangan, ada orang-orang yang profesinya mencuri kain kafan. Ini sangat minusnya, untuk dijual lagi untuk makan, karena sangat kekurangan. Dan itu ma'ruf, mereka gali kuburan yang baru di, kalau baru ada jenazah, telanjangi, diambil kafannya, dijual. Al-Muhim, ini orang digali kuburannya, diambil kafannya, ternyata bangun sadar, lari si pencuri, mungkin ketakutan atau apa. Adalah karena dia siuman, bahkan para ulama sebutkan, mungkin kalau bukan karena si pencuri itu, mati beneran dia, ketimbun tanah, gak bisa nafas. Tapi subhanallah, Allah takdirkan dia digali, dan dari situ dia siuman, bangun, Walhasil sampai pulang dia nunggu tengah malam dalam keadaan membawa kafannya, makanya dikatakan pembawa kafannya hamilu kafani. Dia bawa kafannya, dia ketok rumahnya, siapa? Fulan, Bu. Kaget keluarganya. Walhasil singkat cerita, aku belum mati ini begini. Asyai itu untuk menunjukkan ke kondisi kadang apa saja bisa terjadi. Seperti perampokan ini, ketika orang dirampok semuanya telanjang, lalu bagaimana? Gak ada apa-apa. Kalau misalnya salah satu dari mereka mati, kafilah ada 10 orang misalnya, salah satu dari mereka mati dalam keadaan telanjang bulat, gurun pasir, gak ada rumput, gak ada kain, gak ada daun, gak ada apa, bagaimana? Ya sudah, dikubur apa adanya dalam keadaan telanjang bulat itu. Al-Muhim itu terkait beberapa permasalahan kafan. Wa'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala lamma tufiya Abdullah ibn Ubay ja'a ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala a'tini qamisaka ukafinuhu fi fa'atahu iyyahu. Tafakun alaih. Dari Ibnu Umar bahwa ketika Abdullah Ibn Ubay mati, anaknya datang ke Rasulullah SAW meminta kepada Rasul, berikan gamismu kepadaku untuk aku kafani bapakku ini. Maka diberikan oleh Rasulullah SAW pakaiannya. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Tuwufiya, demikian dengan mabni lil majhul. Tuwufiya, wafatnya seseorang. Sehingga yang benar, jenazah yang mati disebut al-mutawaffa. Al-mutawaffa, tuwufiya dari fiilnya mabni lil majhul. Adapun al-mutawaffi isim fa'il, mutawaffi mutafa'il, Allah. Hanya Allah yang mewafatkan dia, menentukan ajalnya sampai sekian. Mutawaffa, orang yang telah ditentukan wafatnya. Minat tarifa nuktah, ulama sebutkan orang kalau terlalu menjaga apa ya, idealis dalam segala sesuatu, kadang bisa menjadi malapetaka bagi dia, terutama di hadapan orang awam yang jahil, gak banyak tahu. Alhamdulillah ini orang yang ngerti bahasa, masya Allah, orang Arab tentunya. Ada jenazah, orang pada bertanya kepadanya, manil mutawaffi, apa mutawaffi ini? Dia jawab, Allah. Siapa yang mewafatkan? Ya Allah. Dipukuli orang ini sampai babak belur. Ya Allah, itu juga mati. Ngamuk mereka orang awam. Padahal yang salah mereka, cuma orang awam mana paham maunya mereka jenazah ini siapa. Seharusnya mereka tanyakan dengan lafaz manil mutawaffa, al mutawaffa. Jadi terlalu idealis, akhirnya menjadi malapetaka sendiri bagi dia. Al-Muhim, mana tadi? Naam. Lamma tuwfiya Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Salul nama dari ibunya. Salul nama ibunya. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Di dalam riwayat ini dia ma'ruf sebagai tokoh dari munafikin, masyhur, dikenal dan ma'ruf dengan kemunafikannya. Anaknya Abdullah namanya termasuk sahabat yang baik, sahabat yang masya Allah iman, istiqamah. Nah, ayahnya na'udzubillah menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufurannya. Rasul memuamalai munafikin layaknya muslimin karena secara zahir mereka tampakkan keislamannya. Tapi di sisi lain hidayah Allah SWT yang tentukan. Ini bapaknya minta ampun permusuhannya kepada Islam, luar biasa segala makar, segala permusuhan dia berikan untuk Rasul dan mukminin, bahkan Islam ingin dia bagaimana padam cahayanya. Bapaknya lahir dari keturunannya seorang anak yang soleh, beriman, taat kepada Allah, istiqomah. Luar biasa, 180 derajat beda dengan bapaknya. Hidayah Allah yang tentukan. Al-Mu'im, ketika Abdullah bin Ubay ini mati, anaknya yang juga namanya Abdullah datang ke Rasulullah SAW meminta gamis Rasul untuk mengkafani bapaknya. Tentunya tujuan Abdullah untuk supaya mendapat barokah karena ini baju Rasul SAW dan itu kekhususan, kekhususan hanya bagi Rasul SAW, boleh diharapkan barokahnya dari situ. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, apa bermanfaat bagi si munafik ini? Tentu nggak ada, nggak akan ada manfaatnya. Yang dia bawa amalan dia selama hidupnya seperti apa. Hadis menunjukkan di sisi lain karom, dermanya dan mulianya Rasulullah SAW. Bila tidak pernah menolak ketika sesuatu diminta dari beliau, diberikan oleh Rasulullah SAW. Abdullah meminta gamis Rasul, diberikan oleh Rasulullah kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menjelaskan mungkin ini dari Rasulullah SAW, artinya kenapa Rasulullah kok sampai memberi gamisnya kepada Abdullah untuk mengkafani ayahnya yang dikenal ma'ruf munafik. Kisahnya sebagian ulama sebutkan bahwa perang Badar dalam tawanan yang ada, Abbas, paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib, diberi baju oleh Abdullah bin Ubay, munafik ini tadi. Ya mungkin bajunya hilang, diambil atau gimana. Yang jelas Abdullah bin Ubay memberi pakaian kepada Abbas sehingga terselamatkan, tertutupi auratnya Abbas, paman Rasulullah SAW. Jasa ini, kebaikan ini diingat oleh Rasul, gak dilupakan. Hatta itu munafik dan luar biasa permusuhannya kepada Islam dan muslimin. Ini sekarang buktinya. Saat gamis Rasul diminta oleh Abdullah bin Ubay, diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai balas budi. Abahmu dulu pernah ngasih Abbas, pamanku, menutup auratnya, dikasih gamisnya. Sekarang kau minta gamisku, fadol, silakan. Balas budi terhadap kebaikan orangnya. Makanya Rasulullah katakan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Orang yang berbuat baik padamu, balas. Balas kebaikannya. Sehingga kamu tidak berhutang budi kepadanya. Dan Allah mengajarkan kepada mukminin di dalam ayat, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebalasan kebaikan itu melainkan kebaikan. Orang berbuat baik kepada kamu, ya balaslah dengan perbuatan baik pula padanya. Siapapun dia, dia sudah berbuat baik padamu. Bakti atau jasa yang telah dia berikan kepadamu, balas. Baik juga berikan kepadanya kebaikanmu. Lihat Rasulullah SAW contohnya. Gak dilupakan itu oleh Rasulullah saat perang Badar lama padahal. Apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay kepada Abbas diingat terus oleh Rasulullah SAW. Karena beliau karim, orang yang mulia, orang yang derma, tentu akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka gak baik kalau orang itu diam ketika mendapat kebaikan dari orang lain. Terus diam begitu saja. La salam, wala kalam, wala diam. La, balas. Kamu punya sesuatu yang bisa kamu berikan, berikan. Entah itu harta, entah itu makanan, entah itu yang lain, kasihkan. Karena dia berbuat baik padamu. Atau paling tidaknya doa kamu berikan kepadanya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kamu dengan kebaikan yang lebih baik di sisinya. Atau doa kamu doakan dia diampuni Allah, dirahmati, sampai kamu merasa mencukupi balasan atas kebaikan yang telah dia berikan padamu. Di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah katakan, la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Agar orang tidak berkata bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya sendiri, saat beberapa sahabat, Umar atau yang lain, minta izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay ma'ruf munafik ini orang. Dan tahulah orang gerak-geriknya kan diketahui, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana statement-statementnya, bagaimana pada tahu para sahabat. Makanya kata Umar, ya Rasulullah, biarkan aku minta izin, tak penggalnya kepala orang ini. Keterlaluan Abdullah bin Ubay. Tapi Rasulullah melarang, jangan wahai Umar. Orang, jangan sampai orang berbicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Karena orang lain di luar yang tahu Abdullah bin Ubay di tengah-tengah para sahabat, bersama para sahabat, dekat dengan Rasulullah. Kalau dibunuh, mereka tahunya berarti Muhammad membunuh sahabatnya. Bahaya kita masuk Islam, dibunuh nanti kayak Abdullah bin Ubay. akhirnya bisa menghalangi orang dari Islam, menjadi penghalang dari dakwah. Padahal ma'ruf permusuhannya Abdullah bin Ubay, dan Rasul pun tahu siapa Abdullah bin Ubay. Cuman kemaslahatan dihitung oleh Rasul SAW, karena dakwah jauh lebih besar, sehingga dipikul, disabari dan ditahan segala kejahatan dan kejelekan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Terkadang orang demikian, gak bisa kamu saklek berbuat sesuatu yang mungkin kamu dalam kondisi benar, tapi apa daya, kadang karena perhitungan kemaslahatan dakwah, karena situasi, kadang karena kondisi, karena ini, gak selamanya kamu bisa tegar dan makanya sebagian para ulama salaf mereka katakan inna wujuhana latadhaku fi wujuhi aqwam wa qulubuna tal'anuhum. Kata mereka, terkadang wajah kami ini senyum di hadapan suatu kaum, orang-orang tertentu, walaupun hati-hati kami melaknatinya. Artinya mereka benci musuh, orang-orang tertentu yang dikenal jahat, jelek, ma'ruf permusuhannya. Tapi ketemu terpaksa harus senyum. Karena apa? Kondisi gak memungkinkan. Dia punya kekuatan, dia punya massa, dia bisa berpengaruh, dia bisa memprovokasi, dia bisa ini, dia bisa itu. Kamu yang termadorotkan, kamu yang dirugikan, bahkan dakwah akan dirugikan kalau kamu bertindak gegabah. Rasulullah SAW pernah mencela seseorang, bi'sa akhul ashirah. Ini orang sejelek-jeleknya orang. Ketika orang ini masuk, Rasul senyum dan menerima dia dengan ramah, dengan hangat. Aisyah ngelihat Ummul Mukminin. Sampai orang ini pergi, tegur oleh Aisyah, wahai Rasulullah, engkau tadi katakan ini orang sejelek-jeleknya orang. Ketika dia masuk, engkau senyum, engkau ramah kepadanya. Apa ini? Maka Rasulullah katakan, wahai Aisyah, inna min syirarin nasi manzilatan indallah man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi. Wahai Aisyah, orang paling jelek di sisi Allah adalah yang ditinggalkan orang karena ditakuti kejelekannya atau kejahatannya. Artinya orang takut karena kejahatanmu sehingga meninggalkanmu. Orang gak senang kepadamu karena kejelekanmu. Ini orang sejelek-jeleknya orang di sisi Allah. Ditinggalkan orang lain karena orang lain takut atas kejahatannya, takut atas kejelekannya. Disebutkan bahwa orang tadi yang ketika masuk Rasul senyum, Rasul ramah, safi musallat ala qaumi. Dia orang bodoh, jahat, kejem, tapi berkuasa di kaumnya, di sukunya. Artinya begini, jika Rasulullah menampakkan apa adanya, misalnya, kamu memang begini, sana keluar, dasar, kamu jelek, kamu jahat, kamu begini. Seandainya Rasul lakukan itu, dia akan kembali ke kaumnya dan akan memprovokasi mereka. Padahal dia ditaati oleh kaumnya, diagungkan. Walaupun kondisinya seperti itu, tinggal dia katakan, Muhammad memperlakukan aku begini, Muhammad begini, begini, begitu, marah kaumnya, akan menyerang dan memerangi Rasul. Itu yang ditakuti oleh Rasulullah, tidak diinginkan. Makanya Rasulullah jaga orang ini. Ketika disenyumi, diramai, dia pulang akan mengatakan, Masya Allah Muhammad, hormati aku, menghargai aku. Kaumnya, Masya Allah berarti Muhammad ini tertarik kepada Islam. Itu yang diinginkan Rasulullah SAW. Lihat hikmahnya jauh ke depan yang dihitung. Kalau sekedar nafsu dan perasaan, kalau sekedar ngikuti emosi, yaudah sikat orang ini di depannya. Tetapi belakang kamu gak ngitung. Kaumnya, apa yang belakang dia? Itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dan orang ini berkuasa di kaumnya, ditaati. Makanya dijaga oleh Rasulullah SAW. Dihormati, di ini. Asyahid, kalau ditanya kenapa sampai Rasul memberi gamisnya kepada Abdullah ibn Ubay, padahal dia tokoh munafikin, balas budi. Karena Abdullah bin Ubay juga memberi pakaiannya kepada Abbas, paman Rasul SAW, sekaligus tadi menahan, menutup celah bagi orang-orang yang hendak membicarakan kekurangan atau celaan kepada Rasul dan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini juga mengajari kita untuk orang itu lebih berhati-hati, mempertimbangkan segala sesuatunya, tidak gegabah, tidak sembrono, asal hantam, asal bicara, asal berbuat tanpa memperhitungkan jauh ke depan. Bukan demikian Rasulullah ajarkan. Hadis tentunya menunjukkan disyariatkannya pengkafanan dan telah lalu, dan bolehnya kafan itu dari gamis, bukan digunakan seperti ini gamis, tetapi ditutupi sama seperti kain kafan, cuman kainnya adalah gamis, baju atau misalnya sarung, jarit, sewek, boleh. Kalau ditanya bolehnya, boleh. Diberikan oleh Rasulullah gamisnya untuk dikafani kepada Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Hadis pula mungkin yang terakhir, kecintaan karena kekerabatan bukan termasuk kecintaan dalam agama. Loyalitas karena kekeluargaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas dalam iman, dalam akidah, dalam agama. Terbukti apa? Abdullah, sahabat, dia berharap mungkin namanya anak, berharap bapaknya supaya diringankan azabnya atau bagaimana, walaupun gak ada manfaatnya, gak akan ada gunanya, tapi namanya anak. Kepada bapak kandungnya, berharap sampai memintakan gamis Rasul untuk bapaknya. Dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah gak katakan misalnya, buat apa Abdullah misalnya, percuma bapak kamu, dia munafik, begini-begini, gak akan ada gunanya gamisku. Tetap dia akan diazab. Rasul gak katakan demikian. Dijaga perasaan Abdullah sebagai anaknya. Dan dia sebagai anak artinya hubungan kekerabatan saja, hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan. Dan itu tidak berarti Abdullah sahabat memberikan loyalitas, cinta kepada kufar, musyrikin atau munafikin, tidak. Makanya tidak bertentangan, wajar-wajar saja kalau namanya anak cinta pada orang tuanya atau kakaknya, atau itu orang tua kepada anaknya yang kafir misalnya, sebatas karena hubungan kerabat. Adapun dalam batasan-batasan syariat maka enggak boleh. Makanya dilarang untuk istighfar Rasulullah sendiri ketika suatu hari duduk di suatu kuburan menangis. Ditanya oleh Ibnu Mas'ud, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Ini kubur ibuku. Aku meminta izin kepada Allah untuk beristighfar kepada beliau agar diampuni dosanya, tapi dilarang oleh Allah. Dan turun ayat, maka nalin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Gak boleh nabi ataupun orang-orang yang beriman beristighfar memintakan ampun bagi musyrik, orang-orang kafir, walaupun kerabatnya sendiri. Gak boleh. Padahal itu ibu kandungnya. Karena orang tua Rasul meninggal dalam keadaan di atas kekufuran. Asyahid bahwa dalam batasan-batasan syariat tidak boleh seseorang melanggar aturan agamanya, didikan syariat, hanya karena itu keluarganya, demi bapak, kakak, atau siapapun dari keluarganya yang ada. Nasallallahu taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.